بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم walaupun mungkin sudah cukup lelah, karena sendiri pun sebenarnya lelah. Cuman kalau libur terus nanti jadi kebiasaan. Dan sebagaimana sering diingat-ingat dan dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya al-Simrar fihi barakah, kesinambungan itu padanya ada keberkahan. Memang kadang-kadang kalau kita libur 2 hari, 3 hari, pengennya hari ketiga ikut libur. Kalau gak dipaksa kembali tubuh ini, gak dipaksa kembali untuk bangkit, inginnya nyantai. Kita ambil sedikit khonibillah insyaallah ya. Pertemuan terakhir kita telah mengambil beberapa sifat yang menunjukkan umum. Yang pertama apa, Arif? Apa, Abdul Rahman? Nah, yang menunjukkan makna umum dengan kata itu sendiri seperti kullu, na'am jami'. Yang kedua apa? Apa supana? Tayyib, asma'u syarat, ya, isim-isim syarat. Seperti apa? Yang paling banyak apa antaranya? Man tayyib, man amila salihah tayyib, man amila amalan. In masuk dalam kategori ini tidak, Pak Komar? Tidak, karena huruf na'am. Kemudian yang ketiga apa, Pak Mujahid? Isim istibham. Nah, untuk isim istifham ini khanifillah, mungkin pada sebagian yang belum bisa memahami bagaimana kita bisa menunjukkan umum, insyaallah ada kitab-kitab yang lebih luas dari al-usul al-usul. Jadi penunjukan makna umum dari isim-isim yang menunjukkan pertanyaan khanifillah, yaitu dari sisi yang ditanyakan pada asalnya adalah mencakup umum sebelum ada jawaban. Nah, sebelum ada jawaban. Kemudian yang keempat apa, Hasan, yang menunjukkan umum? Isim mausul. Nah, isim mausul. Terakhir tentang pembahasan isim mausul. Jadi juga banyak kalau isim mausul khalifillah banyak. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima, yaitu perkataan mu'allif rahimahullah an-nakirah fi siyaqin nafi awil nahyi awil syarat awil istibhad al-ingkari. Nakirah yang datang dalam konteks penafian atau peniadaan atau syarat atau istibham ingkari. Apabila kita dapat isim nakirah datang dalam salah satu dari 4 konteks tersebut, maka menunjukkan makna umum. Dengan contoh akan lebih jelas subhanallah. Ya kaqaulihi ta'ala wa ma min ilahin illallah. Ta'yid ma di sini ma nafiyah. Tayyib, tidak ada ya, dan tidaklah ada ilah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ma'nafiyah, kemudian isim nakirah yang dimaksud adalah ilah, ikhwani fillah. Ilahin. Ya, ilahin isim nakirah datang dalam konteks peniadaan. Maka ini memiliki makna umum, mencakup semuanya. Mencakup semua ilah. Bahwasanya tidak ada ilah satupun. Nah, jadi di sini meniadakan adanya ilah, dan yang ditiadakan adalah ilah-ilah yang hak. Sebagaimana telah kita ketahui ya, dari makna la ilaha illallah. Kemudian baru ditetapkan illallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja ilah yang hak. Dan juga yang telah kita lewati dalam pelajaran tadi, na'am, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Yani la yaghfiru isyrakan bih. Isyrakan di sini nakirah datang dalam konteks peniadaan. Kalau ingin contoh selain dari ayat ikhwani fillah untuk mempermudah, misalnya seorang mengatakan maqama ahadun tayyib maqama ahadun illa zaidan. Di sini ahadun nakirah datang dalam konteks peniadaan. Tidak ada seorang pun yang berdiri dari seorang pun, laki-laki, perempuan, tua, muda, atau maqama rajulun. Kalau sini baik yang Ali, Muhammad, semuanya yang ada, tidak ada satupun yang berdiri kecuali ya yang disebutkan tersebut. Yang penting kalian dapat ya nakirah, kemudian sebelumnya nafi, baik itu dengan la atau dengan ma, maka memiliki makna umum. Bentuk berikutnya nakirah yang datang dalam konteks nahi, pelarangan. Contohnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku bihi syai'an. Sejenis syai'an nakirah datang dalam konteks pelarangan, la tusyriku. Nah, maka syai'an mencakup semuanya. Jangan kalian mensekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, baik mencakup orang soleh ya, mencakup malaikat, mencakup nabi, mencakup ya bebatuan, berhala dan seterusnya. Jadi semua ya, segala sesuatu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sering kita dapat di dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Mencakup, karena jangan sampai dipahami ketika dilarang untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu maksudnya adalah bebatuan berhala saja, tapi juga mencakup ya nabi-nabi yang Allah muliakan, yang Allah utus. Demikian pula mencakup malaikat. Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah. Diambil dari kata syai'an nakirah dalam konteks pelarangan. Nakirah fisiyaki syarat yang ketiga, in tubdu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. In di sini harfu syartin. Taib, in tubdu syai'an. Jika kalian taib menampakkan sesuatu, yakni melahirkan sesuatu yang kelihatan dengan jelas, atau ya kalian menyembunyikannya, fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang menjadi syahid adalah kata syai'an. Syai'an datang setelah adanya syarat, atau nakirah datang dalam konteks syarat. In, ya, in tumtu syai'an, jadi mencakup segala sesuatu. Kalian lahirkan segala sesuatu, baik itu perkara baik perkara buruk, nah, ataupun kalian sembunyikan, Allah itu Maha mengetahui, nah, semua perkara yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, yaitu nakirah yang datang dalam konteks istifham ingkari. Sebelumnya apa yang dimaksud dengan istifham ingkari, ikhwani fillah, yaitu seseorang yang mendatangkan suatu pertanyaan untuk suatu makna pengingkaran. Nah, sehingga untuk mengetahui dhabitnya, apabila pertanyaan tersebut, ikhwanifillah, pertanyaan tersebut dihilangkan, yaitu kata tanyanya kalian hilangkan, maka yang tersisa adalah sesuatu yang mungkar, ya, pada orang yang mendengar. Ini dhabit dari istifham ingkari, yaitu istifham yang didatangkan untuk menunjukkan pengingkaran. Bagaimana mengetahuinya? Yaitu apabila kata tanya itu kalian hilangkan, maka yang tersisa makna batil, makna mungkar. Contohnya dalam ayat ini, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, siapakah sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian dengan cahaya? Ini istifham ingkari, ikhwani fillah, kata tanya berbentuk pengingkaran, bukan pertanyaan untuk meminta jawaban, tidak, tapi pertanyaan bentuknya pengingkaran. Bagaimana kita tahu? Hilangkan kata tanyanya. Kata tanyanya apa di sini? Man. Man. Kalau man dihilangkan, maka yang tersisa apa? Ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Sesembahan selain Allah akan, ya, mendatangkan untukmu cahaya. Batil atau hak? Ini batil, mungkar. Baik. Seperti juga dalam ayat, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu, ya, ada bagi Allah itu yang semisal? Ini istifham ingkari, tidak butuh jawaban, ya, karena konteksnya pengingkaran, yaitu mengingkari mereka-mereka yang menyekutukan Allah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Hal ta'lamu lahu samiyya, pada surat Maryam. Maka hilangkan kata hal. Hal, hal dihilangkan, maka tersisa sesuatu yang mungkar. Ta'lamu lahu samiyya, engkau tahu, ya, bagi Allah ada yang menyamai. Ini batil. Nah, jadi ini dhabitnya untuk mengetahui itu istifham ingkari atau bukan. Kalau kata tanyanya dihilangkan, maka yang tersisa adalah sesuatu yang mungkar bagi yang mendengar. Taib. Nah, kita kembali ke pembahasan usul. Apabila kita dapati nakirah datang dalam konteks istifham ingkari, maka memiliki makna umum. Seperti ayat yang disebutkan di sini, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Taib. Di sini ilahun datang dalam konteks istifham ingkari. Ya. Siapa sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian dengan cahaya? Akan mendatangkan cahaya kepada kalian, ini lebih mudah. Nah, jadi ilahun mencakup semua bentuk ilah selain Allah. Nah, jadi ilahun nakirah datang dalam konteks istifham ingkari. Taib ini empat macam ikhwanifillah. Adapun nakirah fi siyaqil itsbat telah kita lewati apakah dia memiliki makna umum. Nakirah fi siyaqil itsbat tidak memiliki makna umum tapi memiliki makna apa? Mutlak. Nah, memiliki makna mutlak. Ini empat hal penting untuk memahami ini. Dan tentunya yang bisa paham dengan baik yang sudah cukup dari sisi lughah, dari sisi nahwu, dan sangat bermanfaat pada banyak hal dalam istidlal, sangat bermanfaat ini. Yang penting kalian dapati isim nakirah jatuh pada konteks salah satu dari empat konteks ini. Praktekkan pada banyak ahkam, dari ahkam fikhiyah atau dalam permasalahan akidah dan tauhid. Dan ini juga akan semakin menguatkan seseorang dalam istidlal. Dalam istidlal, apabila dapat nakirah datang dalam konteks nafi atau nahi atau syarat atau istifham ingkari, maka memiliki makna umum. Baik. Nah, tapi bihadzal. Subhanallah.